Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Sore yang berbahagia dan mulia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali bisa melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita masih berbicara tentang bab qaulillahi ta'ala, itu bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتِنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, yaitu bab ini berbicara tentang firman Allah Azza wa Jalla, qawlullah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dan tidak sama dengan pembicaraan makhluknya atau kalam makhluknya. Pada sore yang berbahagia ini kita lanjutkan itu hadis Ibnu Abbas insyaallah taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan qala haddatsana Khallad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya. Qala haddatsana Umar bin Dzar, telah menceritakan kepada kami Umar bin Dzar. Beliau berkata sami'tu abi, yaitu Dzar yuhaddith, menceritakan an Sa'id ibn Jubair, dari tabi'in Sa'id ibn Jubair, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Jibril, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, hai Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna, kenapa engkau tidak sering-sering datang, tidak sering turun dari langit, memperbanyak ziarah, kenapa hai Jibril? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa enggak ziarah lebih banyak? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Nabi senang kalau Jibril datang, berarti apa? Ada wahyu. Maka lihat, ketika setelah turun surah Iqra Al-Alaq, fataral wahyu terhenti sejenak. Nabi sallallahu alaihi wasallam gelisah. Nabi SAW gelisah. Maka Nabi SAW sangat senang kalau wahyu turun. Sangat senang. Maka di sini Nabi SAW berkata kepada Jibril, "Hai Jibril, kenapa engkau tidak sering-sering menziarahi kami dengan ya jumlah ziarah yang lebih banyak, lebih intens dari sebelumnya?" Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog kepada atau dengan siapa? Jibril. Fanazalat, turun jawaban dari langit. Allah sami, Maha mendengar. Turun jawaban dari langit. Apa jawabannya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Kami itu tidak turun kecuali perintah dari Rabb-mu. Jadi tidak akan sembarangan Jibril tuh turun ziarah kemana-mana. Karena ingat malaikat enggak ada yang santai-santai para jemaah. Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang bertasbih, ada yang bertakbir, ada yang mikul arasy, ada yang menjaga manusia, ada yang menjaga gunung. Ini jawabannya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Ya Muhammad, kami tidak turun kecuali dengan perintah dari siapa? Rabbmu. Ya bagaimana saya akan intens dan lebih banyak ziarah kepadamu kalau tidak ada perintah? Dan ini benar-benar sebagaimana yang tertera dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah maksiat terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril dia bisa turun kalau apa? Kalau ada perintah. Kalau tidak ada perintah, maka Jibril tidak mungkin turun. Dan ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Maryam pada ayat yang ke-64 di dalam ayat dalam hadis ini. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali atas perintah dari Tuhanmu ya Muhammad. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Milik Allah segala apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa. Jadi kapan aku harus turun? Turun. Kapan tidak harus turun? Enggak bakalan turun. Jadi Allah enggak lupa kalau nabinya sallallahu alaihi wasallam butuh sering didatangi. Qala, lalu Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini, kana hadzal jawab li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jawaban. Jadi ayat ini jawaban terhadap dialog permintaan siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Jibril supaya sering-sering datang membawa wahyu. Tayyib. Wajhul asyahid, yang menjadi bukti dari hadis ini ya, al-amr, perintah yang dibawa oleh Jibril, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun melainkan dengan perintah dari Rabbmu. Maka bahwa ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla menurunkan Jibril dengan perintah, dan perintah itu adalah qaul. Ucapan. Sesuai dengan bab walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, dan telah terdahulu ucapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus, innahum lahumul mansurun, mereka pasti dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunnya Jibril ini dengan perintah dari siapa? Allah. Dasar ucapan dari Allah azza wa jalla, dan Jibril turun pasti membawa kebaikan, keberkahan, kemenangan, pertolongan bagi para rasul, bagi orang-orang yang beriman. Maka para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menerangkan bahwasanya Allah azza wa jalla di atas. Jibril tugasnya membawa apa? Wahyu. Wahyu itu dari siapa? Allah. Maka di sini turun. Berarti yang memerintahkan di mana? Di atas. Di hadis ini jelas menetapkan bahwasanya Allah dia di atas. Pada yang kedua dari hadis ini, hadis ini menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi al-amru, di tangan Allah azza wa jalla seluruh perintah. Tidak ada perintah pada Jibril, tidak ada perintah pada malaikat. Yang ada perintah hanya di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dia yang berkuasa di alam semesta ini. Faedah yang ketiga, hadis ini menetapkan al-qaul lillahi azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki ucapan. Allah azza wa jalla berbicara. Tentu pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, yang tidak serupa dengan ya pembicaraan dan sifat-sifat makhluknya. Faedah berikutnya, hadis ini menetapkan tanzihullah azza wa jalla an sifatin naqs, menetapkan pensucian Allah azza wa jalla dari sifat kurang. Tanzihullah azza wa jalla an sifatin naqs, mensucikan Allah azza wa jalla dari sifat kurang. Apa sifat kurang dalam hadis ini? Apa? An-nisyan, lupa. Allah enggak lupa kalau nabinya butuh wahyu. Ya. Tetapi ingat, kapan dia turun Jibril? Kalau ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menetapkan tanzihullah azza wa jalla an sifatin naqs, mensucikan Allah azza wa jalla dari sifat kekurangan. Tayyib. Fadhal, hadis berikutnya. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Yahya, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya, qala haddatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi' ibn Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi. Waqi' ini adalah salah satu perawinya al-Imam al-Bukhari, gurunya al-Imam Syafi'i. Waqi' ibn Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi. Anil A'mash, dari Sulaiman bin Mihran. An Ibrahim, dari Ibrahim An-Nakhai. Dari Al-Qamah, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi harfin bil Madinah. Ibn Mas'ud mengatakan, pada suatu saat aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kebun-kebun kota Madinah. Karena ingat, Madinah itu memang kebun apa? Kebun kurma. Kebun kurma. Mekah enggak ada. Ini Mekah batu aja. Di Madinah kebun kurma. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Ibn Mas'ud, di mana? Di kebun kurma di kota Madinah. Wa huwa muttaki'un 'ala 'asib. Nabi itu muttaki, bersandar menggunakan pelapah kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar, ya, tongkatnya apa? Pelapah kurma. Famarra biqaumin minal yahud, saat Nabi itu jalan dengan membawa tongkat dari apa? Pelampah kurma. Famarra biqaumin minal yahud, Nabi melewati sekelompok orang Yahudi. Karena ingat di Madinah ada apa? Yahudi. Ya, ada beberapa suku Yahudi di kota Madinah. Ada tiga suku Yahudi, kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Apa yang pertama, Yas? Bani Nadir, Bani Qainuqa, tinggal satu, Palfi. Bani Quraidah. Bani Quraidah. Qaf, Ra, Ya, Dha. Ta marbutah. Bani Quraidah. Ini dia tiga suku Yahudi yang tinggal di kota Al-Madinah. Adapun suku Arab, dua yang besar. Ya, suku Arab yang tinggal di kota Madinah, dua suku yang besar. Suku apa? Aus dan Khazraj. Mereka ini sebelum Islam perang. Ya, seperti Karang Genteng pertemuan itu. Tapi ini perangnya lama, 120 tahun. Itu lagi dikenal dengan perang Bu'ath. Bayangkan sabarnya berperang 120 tahun pada zaman. Gimana sabarnya perang itu? 120 tahun. Perang-perang terus. Mungkin dua generasi ini ya. Iya kan? 60-60. Masya Allah. Nah, Nabi SAW ketika jalan-jalan di kebun kurma ini melewati segerombolan orang-orang Yahud. Tapi sekarang sudah enggak ada. Sejak peristiwa Ahzab, ya, diusir oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka khianat. Diusir semuanya oleh Nabi SAW. Tinggal di Khaybar. Perang Khaybar sebelum di kota dibuat taklukan kota Mekah, dihabisi juga di Khaybar oleh Nabi SAW, sampai Nabi mengatakan akhrijul yahuda min jaziratil Arab, keluarkan orang Yahudi dari jazirah Arab. Di zaman Umar terwujudlah cita-cita Nabi SAW, bersih negeri Arab dari apa? Al-Yahud. Tayyib. Jaziratul Arab secara khusus Makkah wal Madinah. Ya, buktinya tahun ke-10 itu di Yaman, ya padahal kan negeri Arab, di Yaman masih ada Yahudi. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, hadis pertama dalam kitab Tauhid ini, innaka ta'ti qauman min ahlul kitab, engkau mendatangi kaum ahlul kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Baik. Faqala ba'dhum li ba'd, orang-orang Yahudi ini bisik-bisik kepada sesama kawannya. Apa katanya? Saluhu anir ruh. Tanya Muhammad, apa itu ruh? Apa itu nyawa? Tanya dia, apa itu nyawa? Apa itu ruh? Ya. Dan ingat para jamaah, ini dia sesuatu yang ada tetapi tidak berbentuk. Dan ini salah satu untuk membantah orang-orang ateis yang mana hanya mereka percaya terhadap yang dilihat saja. Ya. Ini dia. Barangnya ada tapi gak kelihatan. Ada yang bisa lihat roh? Gak ada. Baik. Sama dengan ada yang bisa melihat pikiran? Gak ada. Tapi barangnya ada apa tidak? Ada. Tapi gak bisa nampak. Ya. Seluruh roh, kata sebagian Yahudi ini, tanya Muhammad tentang nyawa. Qala ba'dhum, sebagian mengatakan, la tas'aluhu, jangan tanya. Fasa'aluhu, ditanyalah Nabi SAW tentang ruh. Faqama mutawakkian 'alal 'asib, lalu Nabi SAW berdiri tegak sambil memegang tongkat yang terbuat dari apa? Kelapa kurma. Berdiri Nabi SAW. Wa ana khalfahu, Ibn Mas'ud mengatakan, aku di belakang Nabi SAW. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ. Aku yakin Nabi sedang dikasih wahyu sama Allah. Turun jawabannya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Mereka tanya, engkau ya Muhammad Yahudi ini tentang apa? Ruh, tentang nyawa. Apa itu ruh? قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Urusan ruh itu urusan Allah. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ilmu yang diberikan kalian oleh Allah Azza wa Jalla itu jumlahnya sangat. Urusan makhluk saja para jamaah, kita tidak tahu ilmunya, apalagi yang lebih luas lagi tentang diri Allah Azza wa Jalla, kita tidak pernah akan tahu kecuali yang apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ. Sekarang orang-orang Yahudinya saling salahkan. Apa katanya? Kami sudah ngomong, jangan tanya dia, ada aja jawabannya. Ya, jangan tanya dia. Kenapa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, atau Imam Ibn Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, telah menjelaskan apa yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi di sini jelas, yaitu tentang ruh, tentang apanya? Nyawa. Yang mana yang dikatakan nyawa ini bihi hayatul badan atau tahsulu bihil hayat. Dengan ruh ini kita bisa hidup. Dan apabila nyawa sudah dicabut, bagaimana manusia? Mati. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla siapkan malaikat liqabdil arwah. Tugasnya hanya mencabut nyawa. Malaikat apa, Riyadi? Hah? Malaikat Izrail. Ini adalah nama yang tidak benar. Izrail pencabut nyawa, ini adalah nama yang tidak sahih. Nama yang sahih malaikat maut. Malaikat apa? Maut. Tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan nama dari malaikat pencabut nyawa adalah Izrail. Jadi Izrail ini adalah nama yang dhaif. As-sahih malakul maut. Baik. Asyahid dari hadis ini apa? Maksud Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini ada pada firman Allah Azza wa Jalla, "Qulir ruh min amri rabbi." Nyawa itu min amri rabbi, urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beda amar perintah dan beda ruh, beda nyawa. Perintah Allah Azza wa Jalla bukanlah nyawa, tapi nyawa itu ada dengan dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu istinadil insan 'ala syai' idza ihtaja ilaihi. Boleh kita memakai tongkat kalau dibutuhkan. Tetapi bukan sunnah ya tongkat itu. Hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Ya. Jalan di mana mungkin untuk jaga-jaga ular atau yang lainnya boleh. Tidak mesti lagi apa? Sakit pinggang atau lagi sakit kaki atau lagi umuran. Enggak mesti. Di sini Nabi SAW jalan-jalan di kebun bawa apa? Tongkat. Jaiz, boleh. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan isbatul amri lillahi azza wa jalla, menetapkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintah Allah yang berkaitan dengannya nyawa. Fulan dicabut, fulan dikasih nyawa. Di antaranya sudah berlalu ketika seorang manusia berada dalam rahim ibunya dalam jangka waktu berapa hari? 120 hari. Maka Allah Azza wa Jalla kirimkan malaikat, lalu ditiupkan apa? Ruh. Ditiupkannya nyawa. Faedah yang ketiga, hadis ini menetapkan ilmul insan qalil mahma balagat. Ilmunya manusia itu tetap sedikit. Sehebat apapun kita para jamaah, tetap ilmu kita sedikit. Maka tidak boleh kita sombong. Allah berfirman dalam surat Yusuf, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Kalau bahasa kita, peribahasa kita, di atasnya langit ada langit lagi. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Apa yang Allah berikan kalian dari ilmu ini jumlahnya sangat sedikit. Maka itu sebabnya disyariatkan kita ketika kita tidak tahu, serahkan ilmunya kepada siapa? Yang maha, maha tahu. Apa kita ucapkan? Allahu a'lam. Ya. Dan ini sudah termasuk bagian dari ilmu. Tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Sebab ilmu kita sangat sedikit. Dan inilah bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ilmu Allah la yasbiquhu jahlun, tidak diawali oleh kejahilan. Wa la yalhaquhu nisyan, ilmu Allah tidak diakhiri oleh lupa. Adapun ilmu makhluk diawali oleh apa? Jahil. Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan apa? Tidak tahu apa-apa. Ya. Kemudian ujung-ujungnya manusia ini apa? Lupa. Adapun ilmu Allah Azza wa Jalla, tidak ada jahil di awalnya, tidak ada lupa di akhirnya. Ilmu yang sempurna. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan akhlak orang-orang Yahudi selalu menguji para nabi. Selalu. Ya. Dengan berbagai macam cara. Bahkan apa? Nabi saja diuji menggunakan apa? Racun. Kalau dia benar nabi, dia enggak mati katanya. Bayangkan itu para jamaah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diracun waktu di Khaybar, di mana? Ditaruh di paha kambing. Ini akhlaknya orang Yahudi selalu memang menguji para nabi. Minimal di sini apa? Pertanyaan, dan pertanyaan yang mumet kan? Tanya di apa turun? Ya. Salah satu yang berat yang kita sebutkan tadi, ya, yaitu apa? Nabi diuji dengan apa? Racun. Kalau benar nabi, dia enggak mati katanya. Berarti kalau enggak benar nabi, mati. Nah, racunnya sangat keras. Dan inilah dia pembuktian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna an-nabiyyin. Ya, orang-orang Yahudi ini sifatnya memang suka bunuh para nabi, para jemaah. Sampai nabi kita mau dibunuh dengan apa tadi? Racun. Tayyib. Hadis berikutnya, tafadhal. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Isma'il, telah menceritakan kepada kami Isma'il. Qala haddatsana aw qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Imam Malik. Jadi Imam Malik guru dari gurunya Imam Al-Bukhari. An Abi Zinad, dari Abu Zinad, anil A'raj, dari Al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takaffalallah liman jahada fi sabili. Allah Subhanahu wa taala takaffala, mencukupi. Allah mencukupi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan ingat al-jihad dengan makna yang umum. Apa itu makna yang umum? Istifragul usr, mengeluarkan segala tenaga, usaha, fi mudafa'atil adu, dalam menolak musuh. Maka jihad ini bin nafsi wal mal, menggunakan jiwa juga menggunakan harta. Jadi Allah Azza wa Jalla akan menjamin siapa yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Perhatikan nih, jalan Allah, bukan jalan kelompok. Jihad di dalam agama memiliki aturan, kaidah. I'la kalimatillah, mengangkat kalimat Allah Azza wa Jalla, bukan mengangkat kalimat kelompok. Maka dia memiliki syarat. Kalau invasi, serangan, harus di bawah komando pemimpin tertinggi di negara. Maka tidak boleh kita berjihad masing-masing, bawa kelompok sendiri-sendiri. Yang seperti ini namanya berjihad di bawah bendera buta. Kalau mati, matinya mati jahiliyah. Jangan tertipu dengan jihad. Kemudian jihad di medan perang ini, orang itu sebelum jihad diajak dulu masuk Islam. Kalau enggak mau masuk Islam, diajak membayar upeti. Nah sekarang bagaimana mungkin kelompok kepada kelompok bayar upeti? Enggak mungkin lah. Pasti membayar upeti kepada siapa? Pemerintah yang sah, penguasa yang ada. Yang ketiga, kalau tidak mau bayar upeti, barulah perang. Nah, sekarang praktik yang dikatakan jihad sekarang ini, diajak gak mereka masuk Islam? Gak ada, main bom aja sembunyi-sembunyi. Maka ini jauh dari syarat jihad yang ada sekarang ini pada jamaah. Maka hati-hati, terutama yang muda-muda, kena syubhat al-jihad. Ya, bahkan lebih parah lagi mengatakan salafi jihadi katanya. Gak ada, itu batil. Ya, ujungnya berafiliasi kepada ISIS. Maka lihat sekarang, hilang suaranya, sudah hilang. Karena memang itu dia khawarij, kullama dhaharat qarnun qutib, setiap kali muncul tandonya akan terpotong, dan akan muncul yang seperti ini ketika keadaan tidak kondusif. Kalau keadaan kondusif, tidak pernah akan muncul khawarij itu pada jemaah. Itu jelas dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, munculnya khawarij ketika terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin. Baik. Jadi ingat, yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang berjihad jalan siapa? Jalan Allah, bukan jalan kelompok. Dengan syarat-syarat, kaidah-kaidahnya, dhawabit-dhawabitnya. Karena jihad itu maksudnya adalah i'la kalimatillah. Dan jihad ini ya, jihad yang mendatangkan manfaat. Kalau tidak mendatangkan manfaat, tidak disyariatkan jihad pada jamaah. La yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilillah. Dia keluar dari rumahnya, yang menjadikan dia keluar adalah jihad. Wa tasdiqu kalimati, dan membenarkan kalimatullah. Dan membenarkan kalimatullah azza wa jalla. Tidak ada pendorong yang lain untuk berjihad. Hanya itu yang mendorongnya. Maka apa jaminan dari Allah Azza wa Jalla? Bi an yudkhilahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surganya. Au yurji'ahu ila maskani. Kalau dia tidak mati, Allah pulangkan dia ke negerinya. Alladhi kharaja minhu, negeri dari tempatnya keluar. Ma'a manala min ajrin aw ghanimah, dibarengi dengan pulang membawa pahala sambil membawa harta rampasan perang. Sambil membawa pahala dan harta rampasan perang. Maka ingat ya, jihad di jalan Allah, i'la kalimatillah, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, serta ya, ibadatullah wahdah, Jadi bagaimana manusia itu bertauhid? Itu tujuan jihad. Wa mutaba'atur rasul. Tujuan jihad bagaimana manusia itu ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhukum kecuali dengan syariat Allah, tidak beribadah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia tujuan al-mujahid fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tujuannya seperti itu, menjadikan orang bertauhid, menjadikan orang berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia terbunuh maka dia masuk surga. Kalau tidak terbunuh, otomatis pulang membawa pahala, membawa al-ghanimah. Maka ini dikatakan ihdal husnayain. Ya, salah satu di antara dua kebaikan. Mati surga, pulang menang, membawa ghanimah. Tayyib. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis yang pertama? Syaraful jihad fi sabilillah azza wa jalla. Hadis ini menerangkan mulianya al-jihad fi sabilillah. Faedah yang kedua, itsbat al-kalam lillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Karena dikatakan tasdiqu kalimatih, membenarkan kalamullah azza wa jalla. Karena Allah yang menjanjikan dalam firman-Nya, orang yang berjihad dijamin apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum ya bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa-jiwa orang beriman. Apa bagi mereka? Al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-jihadu fi sabilillah, cocok Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cocok Al-Qur'an mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Allah membeli dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli? Jiwa kita. Apa juga dibeli? Harta kita. Apa tukar gulingnya? Bi anna lahumul jannah. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, wa dhirwatu sanamihi, tingkatan Islam yang paling atas, puncaknya al jihadu fi sabilillah. Jadi dalam hadis ini menetapkan kalamullah, kalimatullah, ucapan Allah. Allah azza wa jalla berbicara dengan huruf dan suara layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Faedah berikutnya, lil mujahidi lahu ihdal husnayain. Orang yang berjihad mendapatkan satu di antara dua kebaikan. Pertama apa? Imma syahadah, mati syahid. Dan ingat para jamaah, orang yang mati perang tidak boleh dipastikan syahid perorangannya. Tapi kita mengatakan insyaallah syahid, atau mudah-mudahan dia syahid. Dalam Sahih Bukhari juga telah disebutkan tentang seseorang yang membunuh sekian banyak orang kafir. Apa kata para sahabat? Hani'an lahul jannah, beruntung dia masuk surga ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Huwa finnar, dia di neraka. Perangnya sama Rasul, sahabat percaya sabda Rasul, ya, tidak percaya dengan yang dilihat. Ini imannya sahabat. Kalau kita apa? Yang kita menangkan, yang kita lihat. Sahabat percaya dengan sabda Rasul. Akhirnya dilihat oleh sahabat, diikuti satu orang ini, ternyata luka. Begitu luka tidak tahan sakit, dia berdirikan pedangnya, dia tusuk dirinya, bunuh diri biar cepat mati. Nah, orang bunuh diri, surga atau neraka? Neraka. Maka itu sebabnya bab la yuqal anna fulan syahid, tidak boleh mengatakan fulan mati syahid. Tetapi apa? Kita berharap dia mati mati syahid. Baik. Jadi hadis ini menetapkan ya ajar pahala atau ganjaran bagi orang yang mati syahid satu di antara dua kebaikan, imma syahadah, kemungkinan yang pertama apa? Mati syahid insyaallah, atau kalau tidak al-ajr wal ghanimah, pasti mendapat pahala dan harta rampasan perang. Baik para hadirin rahmatullah azza wajalla, saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Insyaallah nanti malam di Masjid Jami' Abu Hurairah insyaallah pekan terakhir, kemudian malam Kamis setelah di Besentrum di rumahnya Lah Muhammad Saleh insyaallah di depan Balai Pom insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wallahu ta'ala.